Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 121. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Sesungguhnya, terputuslah urat hati orang-orang arifin atau orang-orang yang bermakrifah akan Allah karena takut dari panggilan maut dan pendahuluan-pendahuluannya yang dahsyat, yang tidak tetap di atas jalan yang lurus selain orang-orang yang sedikit jumlahnya. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, apabila tidak takut kekal dalam neraka, disebabkan maksiatnya adalah seperti orang yang sehat yang terjerumus dalam nafsu syahwat yang mendatangkan madorot. Apabila ia tidak takut kepada mati dengan sebab kesehatannya. Dan mati itu biasanya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Lalu dikatakan kepadanya bahwa orang sehat itu takut sakit. Kemudian, apabila ia sakit, maka ia takut mati. Dan begitu juga orang yang berbuat perbuatan maksiat, takut kepada su'ul khotimah. Kemudian, apabila ia berkesudahan dengan su'ul khotimah, kita berlindung dengan Allah. Niscaya wajiblah kekal dalam neraka. Maka perbuatan-perbuatan maksiat bagi iman adalah seperti makanan yang mendatangkan madarat bagi badan. Maka senantiasalah ia berkumpul dalam batin, sehingga berubahlah godokan segala campuran. Dan ia tidak merasa dengan yang demikian, sampai rusaklah godokan itu. Lalu ia sakit serta merta, kemudian ia mati serta merta. Begitu pulalah perbuatan-perbuatan maksiat. Maka apabila ada orang yang takut dari kebinasaan dalam dunia ini yang menghancurkan, niscaya wajiblah kepadanya meninggalkan racun dan apa yang mendatangkan madarat dari segala rupa makanan dalam setiap keadaan dan dengan segera. Maka orang yang takut dari binasa abadi itu lebih utama wajib yang demikian atasnya. Apabila ada orang yang meminum racun, apabila ia menyesal, niscaya wajiblah atasnya memuntahkan dan kembali dari meminum racun itu dengan membatalkannya dan mengeluarkannya dari perut dengan jalan segera dan cepat untuk memperoleh kembali badannya yang hampir binasa, yang tidak lenyap daripadanya selain dunia yang fana ini. Maka orang yang meminum racun agama, yaitu dosa, adalah lebih utama kepadanya harus kembali dari dosa-dosa itu dengan berbuat baik kembali yang mungkin selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik kembali, yaitu umur. Maka yang ditakuti dari racun ini ialah hilangnya akhirat yang masih ada, yang padanya nikmat yang menetap dan raja yang maha agung. Dan pada luputnya akhirat itu, neraka jahanamlah dan azab yang menetap, yang menghabiskan gandaan umur dunia tanpa seperseratus masanya, karena tidak ada sekali-kali masanya itu berpenghabisan. Maka bersegera dengan sangat segera kepada tobat, sebelum racun dosa berbuat dengan nyawa iman suatu perbuatan yang keadaan padanya melewati kesanggupan tabib-tabib dan usahanya. Dan tidaklah bermanfaat sesudah itu penjagaan lagi. maka tidak bermanfaat sesudah itu nasihat orang-orang yang menasihatkan dan pengajaran orang-orang yang memberi pengajaran. Dan hendaklah dikatakan kepadanya bahwa dia termasuk orang-orang yang binasa. Dan ia termasuk dalam umumnya firman Allah Ta'ala. Inna ja'alna fi a'naqihim akhlalam faya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim saddam fa'akshaynahum fahum la yubshirun. Wasawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya kami letakkan belenggu di tengkuk mereka dan sampai ke dagu. Maka kepala mereka bertengadah. Dan kami adakan tutup di hadapan dan di belakang mereka. Lalu mereka kami tutup. Sebab itu mereka tiada menampak. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak. Mereka tiada juga mau percaya. Surat Yasin, ayat 8, 9, dan 10. Janganlah engkau tertipu oleh perkataan iman. Maka engkau katakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini orang kafir. Karena telah diterangkan kepada engkau bahwa iman itu lebih dari 70 pintu. Dan orang yang berzina tidak akan berzina ketika ia berzina dan dia itu orang mukmin. Maka yang terdinding dari iman, yang menjadi cabang dan ranting, akan terdinding nanti pada kesudahan atau al-khotimah. Dari iman yang menjadi pokok, sebagaimana orang yang ketiadaan semua sendi tubuhnya, yang menjadi samping dan cabang, akan dihalau kepada maut yang meniadakan nyawa, di mana nyawa itu pokok. Maka tiada kekal pokok tanpa cabang, dan tidak ada cabang tanpa pokok, dan tiada berbeda antara pokok dan cabang selain pada satu hal, yaitu bahwa adanya cabang dan kekalnya meminta kepada adanya pokok. Adapun adanya pokok, maka tidak meminta kepada adanya cabang. Maka kekalnya pokok itu dengan cabang, dan adanya cabang itu dengan pokok. Maka ilmu-ilmu mukasyafah dan ilmu-ilmu muamalah itu perlu memerlukan seperti perlu memerlukan cabang dan pokok. Maka tidak terlepas salah satu dari keduanya dari yang lain, walaupun yang satu pada tingkat pokok dan yang lain pada tingkat pengikut. Dan ilmu-ilmu muamalah, apabila ia tidak menjadi penggerak kepada amal, maka tidak adanya adalah lebih baik daripada adanya. Kalau ilmu muamalah itu tidak berbuat amalnya yang dimaksudkan, niscaya ia berdiri untuk menguatkan alasan yang memberatkan atas yang punya ilmu itu sendiri. Dan karena itulah, ditambahkan pada azab orang yang berilmu yang zalim atas azab orang yang bodoh yang zalim, sebagaimana telah kami kemukakan hadis-hadis dalam kitab ilmu dahulu. Penjelasan bahwa wajib tobat itu umum pada semua orang dan keadaan. Maka tiada seorang pun sekali-kali terlepas daripadanya. Ketahuilah bahwa zahiriyah bunyi kitab suci Al-Quran telah menunjukkan kepada yang tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, watubu ilallahi jami'an abuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman secara umum firman-Nya, dan nur matahari juga menunjukkan kepada yang demikian. Karena arti tobat itu kembali dari jalan yang menjauhkan dari Allah, yang mendekatkan kepada setan. Dan tidak tergambar yang demikian selain dari orang yang berakal. Dan tidak sempurna wasirah atau insting akal selain sesudah sempurna harizah nafsu nasahwat, marah dan lain-lain sifat tercela yang menjadi jalan-jalan setan kepada menipu manusia. Karena kesempurnaan akal itu hanya ada ketika berumur sekitar 40. Dan pokok akal itu sesungguhnya sempurna ketika hampir dewasa. Dan permulaannya tampak sesudah berumur 7 tahun. Dan nafsu syahwat itu tentara setan. Dan akal itu tentara malaikat. Apabila keduanya berkumpul, lalu dengan sendirinya timbul peperangan di antara keduanya. Karena salah satu daripada keduanya tidak mengakui yang lain. Karena keduanya itu berlawanan. Maka tolak-menolak di antara keduanya adalah seperti tolak-menolak di antara malam dan siang, terang dan gelap. Manakala menang salah satu daripada keduanya, niscaya dengan sendirinya mengejutkan yang lain. Apabila nafsu syahwat itu sempurna pada masa kecil dan muda, sebelum sempurna akal, maka tentara setan telah mendahului. Dan ia menguasai tempat, dan sudah pasti jatuhlah kejinaan dan kemesraan hati kepadanya, hal-hal yang biasanya dikehendaki oleh nafsu syahwat. Dan yang demikian itu mengerasi kepadanya. Dan akan sukarlah mencabut diri daripadanya. Kemudian bersinarlah akal yang menjadi barisan dan tentara Allah dan yang melepaskan wali-walinya dari tangan musuh-musuhnya sedikit demi sedikit dengan berangsur-angsur. Kalau akal itu tidak kuat dan tidak sempurna, niscaya terserahlah kerajaan hati bagi setan. Dan setan yang terkutuk itu melaksanakan janjinya, di mana ia mengatakan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. La ahsainaka durriyatahu illa qalila. Artinya, sudah tentu aku akan membinasakan atau menyesatkan turunannya selain dari sebagian kecil. Surat Al-Isra ayat 62. Jikalau akal itu sempurna dan kuat, niscaya awal kesibukannya ialah mencegah tentara setan dengan menghancurkan nafsu syahwat, terpisah dari adat kebiasaan, dan mengembalikan tabiat dengan jalan paksaan kepada ibadah. Dan tidak ada arti tobat selain ini, yakni kembali dari jalan yang menunjukkan nafsu syahwat dan pengawalnya setan kepada jalan Allah Ta'ala. Dan tidak adalah dalam wujud itu anak Adam atau manusia selain nafsu syahwatnya yang mendahului atas akalnya. Dan khadisahnya atau insting yang menjadi alat senjata setan yang mendahului atas khorizahnya yang menjadi alat senjata malaikat. Maka adalah kembalinya dari apa yang telah mendahului kepadanya atas pembantuan nafsu syahwat itu perlu pada pihak setiap insan, nabi dia ataupun orang bodoh. Maka jangan Anda menyangka bahwa kepentingan ini tertentu dengan Nabi Adam alaihissalam saja. Dan orang telah bersajak. Janganlah engkau menyangka Hindun seorang saja yang menyalahi janji. Sifat diri perempuan cantik adalah seperti Hindun tadi. Bahkan itu adalah hukum azali yang termaktub atas jenis insan yang tidak mungkin harus menyalahinya selama tidak berganti sunnah ilahi yang tidak dapat diharap pada pergantiannya. Jadi, setiap orang yang telah dewasa menjadi kafir dan bodoh, maka haruslah ia bertobat dari kebodohan dan kekufurannya. Apabila ia telah dewasa sebagai orang Muslim, karena mengikuti ibu bapaknya yang lengah dari hakikat keislamannya, maka haruslah ia bertobat daripada kelalaiannya dengan memahami arti Islam. Karena tidak memadai keislaman ibu bapaknya sedikit pun kepadanya, selama ia tidak Islam sendiri. Kalau ia telah memahami yang demikian, maka haruslah ia kembali dari adat kebiasaannya dan kesukaannya untuk meluas di belakang nafsu syahwat, tanpa ada yang memalingkan dengan kembali kepada acuan batas-batas hukum Allah tentang larangan, pelepasan, terbuka, dan meluas. Dan itu adalah termasuk di antara pintu-pintu taubat yang tersukar. Dan padanya telah binasa kebanyakan orang apabila mereka itu lemah daripadanya. Dan semua ini adalah kembali dan taubat. Maka menunjukkan bahwa taubat itu fardu ain terhadap setiap orang yang tidak tergambar. Bahwa ada seseorang dari manusia yang tidak memerlukan kepada taubat, sebagaimana diperlukan oleh Adam alaihissalam. Maka kejadian anak tidak akan meluas sekali-kali bagi apa yang tidak meluas padanya kejadian bapak. Adapun penjelasan wajibnya taubat itu terus-menerus dan dalam segala keadaan, maka adalah bahwa setiap manusia itu tiada terlepas dari perbuatan maksiat dengan anggota tubuhnya. Karena tidak terlepas daripadanya, nabi-nabi, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis, dari hal kesalahan nabi-nabi, taubat mereka dan tangisan mereka atas kesalahannya. Maka jikalau terlepas pada sebagian keadaan daripada perbuatan maksiat anggota tubuh, niscaya tidak akan terlepas daripada cita-cita berdosa dengan hati. Kalau terlepas pada sebagian keadaan daripada cita-cita, maka ia tidak akan terlepas daripada bisikan setan dengan mendatangkan goresan-goresan hati yang berpisah-pisah, yang melumpuhkan daripada mengingat atau berzikir kepada Allah. Lalu terlepas juga daripada yang demikian, maka dia tidak akan terlepas daripada kelalaian dan keteledoran pada mengetahui Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya. Semua itu adalah kekurangan dan mempunyai sebab. Dan meninggalkan sebab-sebabnya dengan berbuat yang lawannya, adalah kembali dari suatu jalan kepada lawannya. Dan yang dimaksud dengan tobat itu ialah kembali. Dan tidaklah tergambar akan terlepasnya diri anak Adam atau manusia daripada kekurangan ini, hanya mereka itu berlebih kurang pada kadarnya. Adapun pokoknya, maka tidak boleh tidak. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ditutupkan oleh hawa nafsu atas hatiku, sehingga aku memohonkan ampun kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Bacalah sampai akhir hadis. Catatan, hadis ini diriwayatkan Muslim dari Al-Aghor Al-Mazni dan lain-lain. Menurut Ittihaf halaman 517 jilid 8, bahwa Al-Ghazali mengatakan, bacalah sampai akhir hadis, menunjukkan ada sisanya, tetapi tidak disebutkannya. Maka menurut ijtihad, dapat hal itu disesuaikan karena menurut sebagian kopi ihya, hadis itu berbunyi, Innahu la yugonu ala qalbi fi yaumi wal lailati sab'ina marotan. Kemudian dikatakan, bacalah sampai akhir. Ialah, fa'astaghfirullaha minhu. Karena itulah, ia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Artinya, supaya Allah mengampuni kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Surat Al-Fath ayat 2. Apabila adalah ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah keadaan orang lain? Kalau Anda mengatakan tidaklah tersembunyi bahwa apa yang datang kepada hati dari kegundahan-kegundahan dan goresan-goresan itu adalah kekurangan. Dan sesungguhnya kesempurnaan adalah pada terlepas daripadanya. Dan keteledoran dari mengenal atau ma'rifah hakikat keagungan Allah adalah kekurangan. Dan manakala bertambah ma'rifah itu, niscaya bertambahlah kesempurnaan. Dan berpindah kepada kesempurnaan dari sebab-sebab kekurangan adalah kembali. Dan kembali itu taubat. Akan tetapi, ini adalah hal-hal keutamaan atau fadilah, tidak hal-hal yang fardu atau wajib. Dan Anda telah berkata secara mutlak dengan wajibnya taubat pada segala keadaan. Dan taubat dari keadaan-keadaan ini tidaklah wajib, karena memperoleh kesempurnaan itu tidak wajib pada syarak atau agama. Maka apakah yang dimaksud dengan kata Anda, taubat itu wajib pada segala keadaan? Maka ketahuilah kiranya, bahwa telah terdahulu kami katakan, bahwa manusia itu tidak terlepas pada permulaan kejadiannya sekali-kali daripada mengikuti nafsu syahwat. Dan tidaklah arti tobat itu meninggalkan nafsu syahwat itu saja. Akan tetapi, kesempurnaan tobat adalah dengan memperoleh kembali apa yang telah lalu. Dan tiap-tiap nafsu syahwat yang dituruti oleh insan, maka terangkatlah dari nafsu syahwat itu kegelapan kepada hatinya. Sebagaimana terangkat dari nafas insan itu kegelapan ke muka cermin yang berkilat. Maka jikalau tertindih lapis kegelapan nafsu syahwat itu, niscaya menjadi karat pada hati. Sebagaimana uap nafas pada muka cermin ketika ia bertindih lapis menjadi kotoran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kala bal ro'an ala ulubihim makanu yaksibun. Artinya, jangan berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apabila karat pada hati itu telah bertindis lapis, lalu melekat atas hatinya seperti kotoran atas muka cermin. Apabila telah bertindis lapis dan lama waktunya, niscaya ia menyelam dalam tubuh besi dan merusakkan. Dan jadilah tidak dapat berkilat lagi sesudahnya. Dan jadilah seperti yang melekat dari kotoran, dan tidak memadai pada memperbaiki kembali dari menuruti nafsu syahwat dengan meninggalkan pada masa mendatang. Akan tetapi tidak boleh tidak, daripada menghapuskan karat-karat itu yang telah melekat pada hati, sebagaimana tidak memadai pada mengangkat bentuk-bentuk pada cermin atau kaca dengan tidak bernafas lagi, dan uap-uap hitam ke muka kaca pada masa mendatang, selama tidak dikerjakan menghapus karat-karat yang telah melekat padanya. Dan sebagaimana terangkat kepada hati kegelapan maksiat dan nafsu syahwat, maka terangkatlah kepada hati itu nur atau cahaya taat yang meninggalkan dan meninggalkan nafsu syahwat. Lalu terhapuslah kegelapan maksiat dengan nur taat. Dan kepada inilah diisyaratkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah kejahatan itu dengan kebajikan, niscaya engkau sudah menghapusnya. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Jadi hamba itu memerlukan dalam semua hal ihwalnya kepada menghapuskan bekas-bekas kejahatan dari hatinya dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan yang bekas-bekasnya melawan akan bekas-bekas kejahatan tersebut. Ini adalah pada hati yang pertama-tama telah berhasil kebersihan dan kecemerlangannya, kemudian menjadi gelap dengan sebab-sebab yang datang. Ini adalah pada adapun mengkilap pertama, maka lamalah kilapan itu padanya. Karena tidaklah usaha pengkilapan pada mengkilapkan, pada menghilangkan karat dari cermin itu, seperti usaha pada membuat cermin itu sendiri. Maka ini adalah usaha-usaha yang panjang, yang tidak sekali-kali akan terputus. Semua itu kembali kepada tobat. Adapun kata Anda, bahwa ini tidak dinamakan wajib, akan tetapi keutamaan atau perbuatan utama yang mencari kesempurnaan, maka ketahuilah bahwa wajib itu mempunyai dua arti. Yang pertama, ialah apa yang masuk pada fatwa agama atau syarak yang bersekutu padanya keseluruhan makhluk, yaitu qadar. Jikalau dikerjakan oleh keseluruhan makhluk, niscaya tidak merobohkan alam ini. Maka jikalau diberatkan manusia semua untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, niscaya mereka akan meninggalkan kehidupan dan menolak dari dunia keseluruhannya. Kemudian yang demikian itu membawa kepada batalnya takwa secara keseluruhan. Sesungguhnya, manakala telah rusak kehidupan, niscaya tiadalah seorang pun yang dapat mengosongkan waktunya untuk takwa. Bahkan, pekerjaan menenun, meluku sawah, dan membuat roti akan menghabiskan semua umur dari tiap-tiap orang pada apa yang diperlukannya. Maka, semua tingkat ini tidaklah wajib dengan pemikiran tersebut. Kewajiban kedua, yaitu yang tidak boleh tidak daripadanya untuk sampai kepada kedekatan yang dicari-cari dari Tuhan semesta alam dan tempat yang terpuji di antara orang-orang siddiq. Dan tobat dari semua yang telah kami sebutkan itu adalah wajib untuk sampai kepadanya. Sebagaimana dikatakan bahwa bersuci itu wajib salat sunat. Artinya bagi orang yang bermaksud mengerjakannya, maka dia tidak akan sampai kepada salat sunat tersebut selain dengan bersuci. Adapun orang yang rela dengan kekurangan dan tidak memperoleh keutamaan salat sunat, maka bersuci itu tidak wajib atasnya karena salat itu. Sebagaimana dikatakan, Mata, telinga, tangan, dan kaki itu syarat pada adanya insan. Yakni, bahwa yang tersebut itu adalah syarat bagi orang yang menghendaki bahwa dia itu insan yang sempurna atau insan kamil, yang memperoleh manfaat dengan keinsanannya, dan ia akan sampai dengan keinsanannya itu kepada tingkat tinggi di dunia.